بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، pada pertemuan yang lalu dari kitabul munakhalah an-nuniyah telah kita jelaskan beberapa yang berkenaan tentang ahkam an-nadhar. An-nadharu ila al-makhtuba, melihat kepada calon pasangannya, bahwa yang demikian ini adalah anjuran. Bahkan sebagian dari kalangan para ulama menganggap wajibnya melihat kepada al-makhtubah sebelum terjadi akad, untuk melihat kepada calon pasangannya berdasarkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa in istata'a ahadukum ay yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Apabila sanggup salah seorang kalian untuk melihat kepada apa yang menarik dia untuk menikahinya, maka hendaklah dia melakukannya. Dan yang dimaksud di sini dengan an-nadhar ila al-makhtubah, melihat kepadanya secara langsung. Ada sebagian yang mencukupkan untuk melihat dengan gambar atau dengan foto, dan ini membutuhkan dalil tentang bolehnya hal tersebut. Sebab as-surah hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi hajah. Naam. Kemudian banyak pula yang terjadi sekarang ini bentuk-bentuk gambar atau foto yang berbeda dengan aslinya, sehingga bisa saja seorang itu tertipu melihat dengan apa yang terdapat dalam gambar tersebut ternyata berbeda dengan hakikatnya. Ya, apakah disebabkan karena terjadinya perubahan zaman? Mungkin foto itu ketika dia berumur 10 tahun, 15 tahun, sekarang dia berumur 25 tahun. Nah, terjadi perubahan misalnya. Maka menghindari yang demikian ini lebih afdal. Dan juga dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Disebabkan karena lelaki tersebut yang hendak menikahi seorang wanita mungkin akan melihat hakikat yang berbeda dari apa yang telah dilihat dari foto tersebut. Nah, demikian pula terjadi perbedaan antara melihat yang asli dengan fotonya. Seorang melihat foto tidak bergerak, lalu kemudian mungkin terbatas yang dilihat, dan mungkin dia akan memperlihatkan sesuatu yang tidak ada aib, tidak ada cacat. Naam. Sementara pada wujud aslinya tidak demikian. Sehingga wallahu a'lamu bis-shawab melihat kepada al-makhthubah secara langsung. Wa amma anna al-aqda biduni ridha al-wali batilun ghairu sahih. Adapun melakukan akad dengan pihak wanita dengan tanpa keridhaan wali, ini adalah batil dan tidak sahih. Sebab al-wali merupakan salah satu persyaratan sahnya pernikahan. Al-wilayatu fin nikah. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menikahkan dirinya sendiri secara mutlak. Apakah dia statusnya masih sebagai bikr yang masih perawan gadis, ataukah telah menjadi status janda. Selama ada wali, maka al-wali yang berhak untuk menikahkan dia. Tanpa wali, maka pernikahan tersebut adalah pernikahan yang batil. Fali qawlihi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam fima rawahu ashabu sunan an Aisyah walahu turuq. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam terhadap apa yang telah diriwayatkan oleh ashabu sunan dari Aisyah dan memiliki beberapa jalan, qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliyha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil. Siapa saja dari seorang wanita yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi ini salah marrat, tiga kali. Nikahnya batil, nikahnya batil. Naam. Fa idza khala biha, apabila dia telah memasukinya, apabila dia telah bertubuh dengannya dalam keadaan pernikahan tersebut tidak dengan wali, falahal mahru bimastahalla min farjiha, maka bagi dia, yakni wanita tersebut, berhak untuk mendapatkan mahar dengan apa yang telah dihalalkan dari kemaluannya. Ini namanya wat'u syubha. Dalam istilah syarak namanya wat'u syubha. Ya, persetubuhan yang terjadi karena syubhat. Naam. Dan ini menunjukkan bahwa telah terjadi akad tersebut, ya. Dan apabila telah terjadi, lalu kemudian telah terjadi persetubuhan, maka sang wanita berhak untuk mendapatkan mahar dari laki-laki tersebut. Bima stahalla min farjiha, dari apa yang telah dihalalkan dari kemaluannya. Ini menunjukkan pula bahwa apabila belum terjadi, maka dipisah dan tidak ada mahar berdasarkan mafhum dari hadis ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa in ishtajaru fas-sultan waliyyu man la waliya laha. Dan apabila mereka bertengkar, ishtajaru, yang dimaksud di sini ishtajaru pertengkaran, yakni enggan untuk menikahkan wanita tersebut. Sementara telah terjadi kufu, telah disyariatkan masyru', dan tidak ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk menikah. Wanita ini, ya, ingin menikah dengan seorang laki-laki. Namun tidak ada dari walinya yang hendak menikahkan dia. Naam. Sementara sebab yang menjadikan para wali tersebut enggan untuk menikahkan wanita ini bukan sebab yang syar'i. Naam. Misalnya keengganan dia karena dia tidak ingin menikahkan anaknya dengan seorang multazim, misalnya. Tidak mau anaknya menikah dengan laki-laki yang berjenggot, misalnya. Bukan sebab yang syar'i. Sehingga para wali tidak ada yang ingin menikahkan. Istajaru. Maka dalam hal ini, kata Rasulullah SAW, fassultanu waliyu man la waliya laha. Maka sultan, pemerintah, dalam hal ini, presiden, ataukah di satu daerah, gubernur, ataukah yang mewakili sebagai pemerintah, ya, dari penghulu yang resmi tentunya, yang diangkat oleh pemerintah, maka dialah yang berhak untuk menikahkan wanita tersebut. Berdasarkan hadis ini, fasultan waliyu man la waliyalah. Maka sultan adalah wali bagi seorang wanita yang tidak punya wali. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan datang dari berbagai jalan. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala jalan-jalan hadis ini di dalam kitab beliau Irwa'ul Ghalil. Dan al-muhaddithun, al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala juga mensahihkan hadis ini. Memang ada beberapa jalan hadis yang menyatakan la nikah illa biwali, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Ada beberapa jalan yang terjadi padanya kelemahan. Namun bukan berarti seluruh jalan. Bahkan hadis-hadis yang lain. Dan salah satu riwayat yang terjadi perselisihan apakah hadis itu mursal ataukah muttasil. Terpotong ataukah bersambung sanadnya. Yang sahih bersambung, ya, sanadnya tersebut dengan banyaknya penguat-penguat yang mendukung hal tersebut. Oleh karena itu para ulama masih saja mensahihkan hadis ini. Maka kita tidak memperdulikan pendapat sebagian mereka yang melemahkan. Ya, di antara yang melemahkan itu seorang ustaz yang bernama M. Talib dalam salah satu kitabnya yang menjelaskan tentang rumah tangga melemahkan hadis ini. Ya, sayang sekali dia tidak sabr turuk untuk mengecek seluruh jalan. Dia melihat sebagian jalan, dia mengetahui ada kelemahan dalam jalan tersebut, lalu dia dhaifkan tanpa memperhatikan jalan-jalan yang lain. Subhanallah, yang demikian banyak yang bukan hanya sampai kepada tingkat hasan, bahkan sahih hadis ini dan disahihkan oleh para ulama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mensahihkan hadis ini dari berbagai jalan. Ya. Naam. Dengan adanya qara'in-qara'in yang menunjukkan kesahihan dari sanad hadis ini. Bagi siapa yang ingin merajik secara terperinci, lihat dalam kitab Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Irwa'ul Ghalil. Demikian pula Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah di dalam kitab-kitab beliau, kitab Mustalah, An-Nukat ala Ibn Salah, dan yang lainnya. Walhasil bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan di sanalah dibangun hukum bahwa lam di sini menunjukkan an-nafiyatu lil jins, yang menafikan jenis, tidak ada nikah. La nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Yang dimaksud dengan al-wilayah dalam pernikahan, ya, itu sama seperti dalam ilmu warisan, mereka yang tergolong dari kalangan al-asobah. Al-asobah. Ya, bagi antum yang sedang mempelajari al-faraid, mengetahui susunan itu. Kalau dalam ilmu warisan, susunannya dalam hal keutamaan mendapatkan warisan dari sisi ta'sib, bunuwatun, iya kan, dari arah anak, laki-laki, dan terusnya ke bawah, anak cucu dan seterusnya. Kemudian apa ya kawan? Ubuwatun, bapak terusnya ke atas, kakek dan seterusnya. Kemudian ukhuwatun, saudara, ya, saudara kandung, ataukah saudara sebapak, ya, adapun saudara seibu tidak termasuk. Umumatun, paman, sekandung ataukah sebapak, ya. Kemudian alwala, ini urutan dalam ilmu warisan. Kalau dalam hal perwalian dalam pernikahan, urutannya sama kecuali bagian yang pertama dan kedua. Itu dibalik. Yang kedua jadi yang pertama, dan yang pertama jadi yang kedua. Ya, kalau dalam perwalian, didahulukan al-usul. Ayah, kakek, dan seterusnya. Kalau ada ayah, ayahlah yang menikahkan. Kalau tidak ada kakek, apa? Kalau tidak ada ayah, kakek. Nah, kalau tidak ada bagian atas, baru pindah ke bagian bawah, anak, laki-laki. Nah, kalau tidak ada, cucu. Dengan syarat, dia telah balik, dan dia termasuk rasyid, dan bisa menikahkan. Nah, kalau tidak ada, dari bunuah, dari anak, dan seterusnya ke bawah, kemana ya, kawan? Saudara. Sekandung. Kalau tidak ada, maka saudara. Sebapak. Ya. Demikian pula, termasuk diantaranya adalah anak laki-laki, saudara. Laki-laki. Anaknya. Ya. Tingkatannya apa, kawan? Namanya apa? Anak dari saudara. Keponakan. Nah. Atau anak dari saudara sebapak. Nah. Atau paman. Sekandung. Ataukah paman sebapak. Atau anak paman. Sekandung atau anak paman sebapak. Kalau tidak ada, maka alwala. Yang memerdekakan dia. Apabila dia dahulu sebagai seorang budak. Kalau tidak ada, berarti as-sultan waliyu man la waliyah laha. Sultan dah menjadi wali. Naam. Tayyib. Kalau misalnya ada seorang laki-laki ingin menikahi sepupunya. Sepupunya berarti anak apanya, kawan? Anak pamannya. Anak pamannya. Halal kan? Naam. Dicari wali, tidak ada wali kecuali anak paman. Yakni dia sendiri. Naam. Dia sebagai wali dan dia yang menikahkan dirinya. Sehingga dalam akad nikah dia mengatakan zawwajtu nafsi binta fulana. Nah, aku menikahkan diriku sendiri, ya, terhadap fulana bintu fulan dengan mahar sekian, maka dia sendiri menjawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri madzkur. Apa yang demikian ini boleh? Naam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bolehnya. Karena dia wali dan dia yang ingin menikahinya. Naam. La nikaha illa biwali, dia kedudukannya sebagai wali. Ya, sehingga telah memenuhi persyaratan dalam hadis tersebut. Apabila sudah tidak ada dari al-wilayah tersebut, barulah sultan. Atau aulianya semuanya kafir. Ya, Nasara misalnya. Sedangkan dia seorang muslimah. Naam. Ikhtilafuddin, berbedanya agama, membatalkan perwalian. Membatalkan perwalian. Sehingga dalam hal ini, yang menikahkan juga kembali kepada sultan. Naam. Wabishtiratil wali, qala al-imamu syafi'i, wa malikun wa ghairuhuma. Dan disyaratkannya wali, ini adalah pendapat al-imamu Syafi'i dan pendapat al-imamu Malik dan selainnya rahimahumullahu ta'ala. Naam. Wal-yu'lam anna hunaka ziyadah wa syahidai adlin. Dan hendaklah diketahui bahwa dalam beberapa riwayat ada tambahan tidak ada pernikahan kecuali dengan wali wa syahidai adlin. Dan dua saksi yang adil. Fil hadis sabiq, dalam hadis yang terdahulu, yakni dalam beberapa riwayat. Wa hiya sahihatun mauqufatun wa laysat marfu'ah. Dan ini sahih tapi mauquf. Yakni perkataan sahabat, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nassal hafiz Ibnu al-Munzir ala annahu la yathbutu fi syahidaini fi nikahi khabarun. Dan telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu al-Munzir bahwa tidak ada hadis yang sahih, tidak ada satupun khabar yang sahih yang menetapkan persyaratan dua saksi dalam pernikahan. Ya, tidak ada hadis yang sahih. Di sini menunjukkan bahwa tambahan wa syahidai adlin, dua saksi yang adil, diperselisihkan tentang kesahihan riwayat tersebut. Sebagaimana yang telah antum dengarkan, Ibnu al-Munzir rahimahullah menyatakan tidak satupun khabar yang sahih dalam permasalahan ini. Sehingga ini dibangun di atas pendapat mereka bahwa tidak ada persyaratan persaksian dalam pernikahan. Ya, yang zahir wallahu alam pendapat sebagian dari kalangan para ulama, ya, kalau tidak salah di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan mereka mengatakan dengan i'lan itu sudah mencukupi dari sekedar persaksian dalam pernikahan. Mengumumkan pernikahan tanpa sirriyah, tanpa diam-diam. Sebab i'lanun nikah wajib sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti. Ya, maka dengan i'lan mengumumkan pernikahan tersebut, na'am, ini sudah mencukupi dari hanya sekedar persaksian tersebut. Wa amma anna adlal wali, adapun apabila seorang wali itu mencegah untuk menikahkan wanita tersebut, yang dimaksud dengan adl wa huwa man'uhu zawajaha bighairi hujjah, yaitu mencegah untuk menikahnya wanita tersebut dengan tanpa hujjah, atau dia punya hujjah tapi hujjahnya tidak syar'i, bal ta'annutan, akan tetapi ta'annut yang ditakalluf, berlebih-lebihan dalam mencari hujjah, mencari alasan, tapi intinya dia tidak ingin menikahkan tanpa ada alasan yang syar'i. Naam. Maka dalam hal ini kata beliau, yuja'alul amru lis sultan, maka diserahkan permasalahannya kepada pemerintah. Fali qaulihi azza wa jal, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna, maka jangan kalian mencegah mereka-mereka para wanita untuk menikahi kembali suami-suaminya. Yang di sini larangan al-adl, mencegah seorang wanita untuk menikah. Wala khilafa baina ahli al-ilm fi ruju'il mar'ati lis-sultan, dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang kembalinya seorang wanita kepada sultan pemerintah. Wa annahu yuzawwijuha 'inda adlil waliyyi laha, bahwasanya dia dinikahkan oleh sultan ketika yakni ketika walinya enggan untuk menikahkan dia. Wa amma idza kana al-waliyyu kafira, adapun apabila wali tersebut kafir, falaisa lahu 'alaiha wilayatun asla, maka tidak ada perwalian sama sekali dan tidak ada hubungan, walaupun dia ayahnya, walaupun dia kakeknya, walaupun dia saudaranya. Apabila dia kafir, maka tidak ada perwalian atas mereka sama sekali. Walaiya ja'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabilan, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menjadikan bagi orang-orang kafir terhadap kaum mukminin jalan. Ya, termasuk di antaranya dalam perwalian. Wala a'lamu fi hadha khilafan baina ahli al-ilm, dan saya tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan para ulama dalam permasalahan ini. Sebagaimana dalam warisan juga perselisihan agama menyebabkan tidak saling mewarisi antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula dalam hal perwalian, tidaklah diperkenankan bagi orang yang kafir untuk menjadi wali terhadap seorang wanita muslimah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Tafadhalu hafizakumullah.